ずむ。またもなんだ危なまかんりかおじたばらん。すがまたも生まれない。まっすぐ menembus ke dalam jantung kamu。Aku terpikat masuk perangkat, apa daya asmara sudah meledak. Cerita malam, siapakah gerangan tua?Jadi negara kita akan berpisah. Berilah nama alamat serta sabu-sabu yang cinta cinta pula.